والأمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Katakanlah wahai Muhammad, amara Rabbi bil qista. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbku memerintahkan kepadaku untuk berbuat adil. Adil di dalam beribadah, muamalah. La bidzalim wal jur, bukan dengan kezaliman dan bukan dengan kejahatan. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin, dan hadapkanlah wajah kalian menuju Allah. Tawajjahu lillah, hadapkanlah wajah kalian hanya kepada Allah. Wajtahidu fi takmilil ibadat, dan bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menyempurnakan ibadat. Khususan as-salat, terkhusus masalah sholat. Aqimuha, tegakkanlah sholat. Zahiran wa batinah, baik secara zahir maupun secara batin. Wa naqquha min kulli naqsin wa mufsidin, dan bersihkanlah sholat kalian dari segala kekurangan dan hal-hal yang merusak. Wad'uhu mukhlisina lahuddin, dan berdoalah kalian hanya kepada Allah dengan mukhlisin, dengan penuh ikhlas hanya untuk Allah. Qasidin bidzalika wajhah wahdahu la syarikalah, dengan tertuju hanya kepada wajah Allah saja, tidak ada nam yang menduakan Allah sedikit pun. Wad'a yashmal du'aul mas'alah. Doa di sini tercangkup du'aul mas'alah dan du'aul ibadah. Baik permintaan maupun ibadah. Mas'alah itu permintaan, ya Allah, tolonglah aku gini. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada. Ini kan mas'alah, minta. Ibadah, ya sholat, ibadah. Doa juga. Aitara awala taqsudu minal agrad fi du'aikum siwa ubudiyatillah wa ridah. Jangan kalian maksudkan tujuan ibadah kalian, doa kalian, kecuali hanya untuk Allah. Kecuali hanya ingin mendapatkan keriduan dari Allah. Kama bada'akum, sebagaimana kalian diciptakan di awal kali, ta'udun, dan dibangkitkan seperti awal, dibangkitkan pada hari kiamat nanti, al-ba'ats, hari kebangkitan. Wal qadir ala bada' khalqikum, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu untuk membangkitkan kalian, Maha mampu untuk menciptakan kalian, Maha mampu untuk membangkitkan kalian seperti semula. Balil i'adat ahwan minal bada'ah, bahkan diulanginya, dibangkitkannya kalian lebih ringan daripada penciptaan di awal kali, di awal waktu. Fariqam minkum hadallah, kelompok dari kalian ada yang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik, hidayah, diberikan asbabnya. Wa sarafa anhum mawani'aha, dan dihindari dari penghalang-penghalangnya. Wa fariqan haqqa 'alaihim ad-dhalalah, ada juga yang sudah pasti kesesatannya. Kenapa? Karena sebab-sebabnya sudah yatahattam alaih wajabat alaihim ad-dhalalah bima tasabbabu li anfusihim, karena mereka sendiri yang berbuat sebab-sebab yang mendatangkan kepada dhalalah, pada kesesatan. Juga mereka mendatangkan, melaksanakan, melakukan asbabul ghiwayah, sebab-sebab kepada kesesatan dan kebinasaan. Apa sebab yang mereka tempuh? Innahum attakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai wali, penolong selain Allah. Ini asbabul ghiwayah. Wa may yattakhidh asy-syaitan waliya min dunillah faqad khasira khusrana mubina. Maka barang siapa menjadikan setan sebagai wali, penolong selain Allah, maka dia telah merugi, benar-benar merugi yang sangat nyata. Fahinan salahu min wilayatul rahman wa istahabu wilayatul syaitan. Ketika mereka terlepas dari pertolongan Allah, maka mereka lebih memilih pertolongan setan. Hasalalahum an-nasibul wafir min al-khuzlan. Maka mereka mendapatkan bagian dari kehinaan dan kerendahan. Wa waqalu ila anfusihim wa khasiru ashadul khusran. Dan mereka lebih memilih diri mereka. Dan mereka benar-benar mendapatkan kerugian yang nyata. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Padahal di sisi yang lain mereka menyangka bahwa mereka yang diberikan hidayah, menyangka. Prasangka saja, karena menqalabat 'alaihimul haqa'iq, karena sudah terbolak-balik hakikat yang sebenarnya pada diri mereka. Fa dhannal batila haqqan wal haqq batila. Mereka menyangka kebatilan adalah hak dan hak adalah kebatilan. Wa fi hadhil ayat dalilun ala anna al-awamir wal nawahi tabi'ah lil hikmah wal maslahah. Di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa perintah dan larangan mengikuti hikmah dan maslahat yang Allah tetapkan. Artinya ada maslahat dan ada hikmah di balik itu semua. Mungkin kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Yang jelas kita beriman, harus wajib beriman dengannya. Hadza dzakara ta'ala annahu la yatasawwar ayyamur bima tafshihu wa tunkiruhu al-'uqul. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan akal sehat. Walau layak murilla bil adl wal ikhlas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan kepada kita kecuali dengan penuh keadilan dan ikhlas. Wa bi dalilun ala anna al hidayah bi fadlillah wa mannih. Di dalam ayat mulia ini, yang mulia ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu datangnya dari keutamaan Allah dan anugerah dari Allah. Wa anna ad-dhalalah bi khudlanihi lil 'abd. Dan bahwasanya kesesatan Allah ingin merendahkan kepada seorang hamba. Na'udzubillah. Nasallahu al-'afwa wal-'afiyah was-salama. Idza tawalla bil-jahli wa dhulmi syaitan, ketika dia malah berpaling dan lebih memilih setan. Lebih memilih setan dengan kezalimannya dan kebodohannya. Wa tasabbaba li nafsihi bid-dhalal, dan dia pun mencari sebab-sebab kepada kesesatan. Na'udzubillah. Sudah tahu jalan keselamatan ya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dia malah mencari sebab yang lain. Ya, dengan syahwat, syubhat. Dia cari-cari syahwat dan syubhat. Ini dia cari sendiri sebab-sebab kesesatan. Na'udzubillah. Wa tasabbaba li nafsihi bidh-dhalal. Dia malah menempuh sebab kezaliman, kedhalal, kesesatan. Wa man hasaba annahu muhtadin wa dhal annahu la udhra lahu Kata Imam Sa'di rahimahullah, seorang yang menyangka dirinya di atas petunjuk padahal dia sesat. Maka jenis orang yang seperti ini tidak ada udzur baginya. Lianna mutawakkin minal huda, karena dia memang awalnya diberikan hidayah. Ya, wa inna ma tahu husbanuhu min dhulmi bi tarki at-tariq al-musil ila al-huda. Dia dihukum kebalikannya. Kenapa? Karena dia menyangka dia di atas hidayah padahal di atas kezaliman. Dia meninggalkan jalan petunjuk, jalan keselamatan dia tinggalkan. Waliyadzubillah. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.